Sebelum saya tutup, di sini ada titipan pertanyaan. Assalamualaikum. Ana dan ikhwah Jambi mengucapkan salam untuk antum dan jauh di sana. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga antum. Pertanyaannya, Allahumma amin. Bagaimana syarat-syarat taubat seseorang yang rujuk dari kesalahan yang telah tersebar? Kesalahan dari mencela dan menggibahi seseorang, apakah mesti mendatangi orang yang digibahi atau cukup melalui tulisan yang disebarkan? Tolong penjelasannya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu sebagai seorang muslim dan muslimah yang telah mencium baunya ilmu agama, manisnya ilmu agama, tentu kita menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan zalim itu sesuatu yang sangat besar perkaranya di dunia dan juga di akhirat. Dan kita telah mengetahui segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, tingkatan-tingkatan kezaliman di dalam hidup. Kezaliman yang paling tertinggi adalah kezaliman kita sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman, lalu kezaliman terhadap diri kita sendiri, kezaliman terhadap orang lain, dan berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Terkait dengan berbuat zalim kepada orang lain, ada pada tiga hal. Yang pertama, terkait dengan hartanya. Yang kedua, terkait dengan darahnya. Yang ketiga, terkait dengan kehormatannya. Maka apapun yang kita perbuat terkait dengan orang lain dalam kezaliman, maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta keridhaan dan penghalalan orang yang kita telah cerca, orang yang telah kita caci maki. Karena bukan sesuatu yang berat di masa sekarang ini untuk kemudian menghubungi orang yang telah mendengar celaan-celaan kita, cercaan-cercaan kita, perendahan-perendahan kita sebagai wujud taubatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan gampang dan mudah engkau menghubunginya, dengan gampang dan mudah engkau mengangkat gagang telepon, kemudian menghubungi dia, mengucapkan, meminta, mencari penghalalan, barakallahu fikum, dari saudara kita. Karena ketakutan kita terhadap hukuman Allah Azza wa Jalla di dunia, dan ketakutan kita terhadap hukuman Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Bagaimana jikalau saudara kita itu tidak ridha terhadap apa yang telah kita perbuat, menzalimi dia, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana digampangkan untuk menebar celaan dan caci makian itu, manfaatkan media sosial untuk kemudian kita menghubungi saudara kita yang telah kita cela, meminta maaf, tentu ini adalah sebuah taubat yang sangat agung dan mulia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, bahwa apapun ketika kita terjatuh dalam perbuatan mencela saudara kita, nas sudah jelas, nas Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kita segera mencari penghalalannya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perbuatan larangan tersebut, tidak menunggu barakallahu fikum sampai kemudian syaitan bermain di belakang celaan itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa itu adalah haram. Kita tahu bahwa itu adalah dibenci oleh Allah. Kita tahu bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Maka di saat itu pula, kita segera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita segera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menelpon orang yang sudah mendengar celaan dan caci makian kita, meminta penghalalannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk di masa sekarang ini, sangat-sangat dimudahkan, barakallahu fikum.